kembang-kembang trate tengah kolam koyo melu ave-ave naliko aku ngutapake Sasa. kang tiba gumleb yar kaya putra raja. Aku ora wani kandha tresna kaya rikala semana samboyo. Selamat malam.